semua yang hadir malam hari ini. Tepuk tangan buat Batavia Dancer dan juga buat Bebel. Satu buah lagu lama dan cukup kasih.